بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد وقوله أن فرمان الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Dan apabila dikatakan pada mereka, mereka orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang bermaksiat, dan kemaksiatan itu adalah kerusakan di muka bumi. Ketika dikatakan pada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kalian merusak di muka bumi ini. Yaitu jangan kalian bermaksiat, karena orang yang bermaksiat kepada Allah, pada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang mufsid pada hakikatnya, orang-orang yang merusak di muka bumi. Sebab kerusakan yang terjadi di muka bumi, baik kerusakan itu datangnya dari daratan ataukah dari lautan, gempa bumi, terjadinya gunung meletus, dan masaib, bencana-bencana yang lainnya, penyebabnya adalah al-ma'asi, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, bahwa telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan, yang demikian ini disebabkan karena ulah manusia itu sendiri, karena amalan mereka, karena kemaksiatan mereka, di mana mereka terpengaruh dan tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga ketika kaum mukminin mengatakan pada mereka, la tufsidu fil ard, jangan kalian merusak di muka bumi, qalu, maka mereka justru menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Jawabannya kaum munafikin. Mereka merusak di muka bumi, tapi mereka menyangka bahwa mereka ini para muslih, orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka di dalam ayat ini peringatan untuk tidak tertipu dengan perkataan ahlul ahwa, tidak tertipu dengan pernyataan-pernyataan ahlul bid'ah ketika mereka menganggap baik perbuatan mereka, walaupun mereka menghiasi perbuatan dan amalan mereka itu dengan berbagai macam syubhat. La taghtarru, maka jangan kalian tertipu wahai kaum mukminin, dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya jumlah mereka, banyaknya orang-orang yang mengikuti mereka. Fahum ala halaka, karena mereka pada hakikatnya berada di atas kebinasaan. Di dalam ayat ini kita mendapatkan faedah pula, bahwa al-ibrah, yang menjadi ibrah dari sesuatu, bukan kepada nama sesuatu itu. Akan tetap yang dilihat adalah apa yang diberi nama dari sesuatu itu. Al-ibra bil ma'ani wal musammayat la bil asami. Yang ditinjau dari suatu itu adalah kandungan dari suatu nama. Praktek, bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, kami muslihun, kami adalah orang-orang berbuat kebaikan. Ma aktsaran nas. Sangat banyak dari kalangan manusia yang mengaku demikian. Bahkan dari kalangan kufar, wal munafiqin, waz zanadiqah. Mereka semua mengaku kami muslih, kami muslih. Kami da'i yang mengajak pada kebaikan. Kami berusaha untuk melakukan perbaikan. Kami berusaha untuk melakukan yang terbaik, yang lebih utama. Akan tetapi, mujarradul iddia, ya, la yanfa. Hanya sekedar pengakuan demikian tidaklah memberikan manfaat. Nah, al-iddia'at, ad-da'awa, lam tukam alaiha bayyinat, fa'abin abna'uha ad-i'ya. Bahwa pengakuan-pengakuan yang tidak disandari dengan bukti, tidak didasari dengan dalil, burhan, maka orang-orang yang mengaku itu hanya sekedar pengakuan saja. Sehingga harus kita melihat kepada kandungan dari pengakuan itu. Apakah benar mereka itu sebagai muslihin? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan pernyataan kaum munafiqin ketika mereka menisbahkan pada diri mereka innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang berbuat kebaikan. Kalau demikian, berarti di antara manusia ada yang muslih, ada yang mufsid. Ada yang berbuat kebaikan dan ada pula yang merusak di muka bumi. Lalu apa dhabitus shalah wal fasad? Bagaimana cara kita untuk mengetahui si fulan muslih, si fulan mufsid? Orang ini berbuat kebaikan, orang ini berbuat kerusakan. Maka kita harus kembali kepada dhabitus syara', bahwa apa-apa yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, apabila seorang hamba tersebut mengamalkannya, maka berarti dia telah melakukan kebaikan. Dalam artian, setiap ketaatan pada Allah mendatangkan kemaslahatan. Dan setiap apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti mendatangkan madarrah, pasti mendatangkan kerusakan. Itu pasti. Nah, apabila demikian, berarti dhabit al-fasad was-salah innama huwa ar-ruju' ila kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Dari kalangan kufar, tatkala mereka menyatakan kami muslihin, kami ingin melakukan perbaikan, tidak bermanfaat apa yang mereka katakan. Disebabkan karena kekufuran mereka, disebabkan karena kesyirikan mereka, dan mereka tidak mendengarkan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, menyebabkan terjadi kerusakan di muka bumi. Nah, kaum munafiqin, ashabul ma'asi, mereka berbuat kerusakan pada hakikatnya. Walaupun mereka menyangka bahwa kami adalah muslihin. Lihat keadaan kaum yang lain. Sedemikian banyak dari kalangan manusia, mereka menyangka diri mereka melakukan perbaikan. Ya, dan mereka menyangka bahwa kehidupan al-hadara, semakin modernnya kehidupan, semakin berkembangnya zaman, maka semakin bertambah ilmu dari sisi dunia mereka, teknologi mereka. Mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan perbaikan. Padahal mereka adalah orang-orang yang merusak di muka bumi. Sedemikian banyak dari kalangan manusia yang mereka keluar dari fitrah mereka, yang mereka keluar dari agama mereka, disebabkan karena ajakan-ajakan dari kaum kufar wal munafiqin yang menyeret sekian banyak dari kalangan manusia, terkhusus kaum muslimin wal muslimat, kepada jalan-jalan syaitan. Mereka menganggap bahwa keluarnya wanita dari rumah-rumah mereka itu kebaikan. Mereka menganggap bahwa para wanita tatkala mereka meninggalkan hijab itu kebaikan. Mereka menganggap bahwa disebarkannya khamr dan dihalalkannya musik dan dihalalkannya berbagai perkara-perkara diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menganggap bahwa mereka adalah muslihun, padahal mereka ini adalah orang-orang merusak. Sayati fi akhir hadhihi al-ummati qaumun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib wa yusammuna bighair ismih. Akan muncul pada akhir umat ini sebagian kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan menghalalkan khamr, dan menghalalkan musik. Lalu mereka beri nama dengan bukan nama yang sebenarnya. Nah, mereka namakan perbuatan zina itu dengan istilah yang lain, kemesraan, pacaran, dan lain sebagainya. Nah, agar kemudian terkaburkan makna tersebut, terkaburkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyangka bahwa mereka ini muslimin. Demikian banyak ya ikhwan. Dan bahkan dari kalangan kaum muslimin, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya berkenan tentang mereka, qul hal nudabbi'ukum bil akhsarina amalan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami kabarkan pada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya? Orang-orang yang tersesat di muka bumi, sesat amalan mereka, namun mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang paling baik dalam beramal. Kami adalah orang-orang yang paling baik amalannya. Ayat ini diturunkan pada ahlul bid'ah, khawarij dan yang semisal mereka. Diturunkan pada ahlul hawa, alladzina yattabi'una ahwa'ahum. Nah, di antara mereka ada yang menghalalkan musik, ya, dan bahkan jadikan itu sebagai wasilah untuk berdakwah kepada mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan, saya akan terus berdakwah lewat musik. Oke. Hah? Mengambil wasilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin sampai kepada apa yang diridai Allah Azza wa Jalla. Wasail bid'iyah, wasail muharramah tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Nah, oleh karena itu para ulama masih saja mereka menyatakan wasailud da'wah tauqifiyah, bahwa wasilah-wasilah dalam berdakwah adalah perkara tauqif. Apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam dakwahnya, dan apa yang telah digunakan oleh Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam menggunakan wasailud dakwah, maka tauqifiyah, ya, terbatas pada apa yang telah mereka amalkan, namun diperluas oleh ahlul bid'ah. Mereka menganggap anasyid boleh jadikan sebagai wasilah untuk berdakwah. Nah, mereka menganggap bahwa membuat film, membuat drama, pentas-pentas, apakah itu pentas nasyid atau pentas pertunjukan, mereka jadikan sebagai wasilah dalam berdakwah. Wasilah-wasilah bid'ah. Nah, maka ikhwan fiddin azakumullah, al-ibrah bil musab. Oleh karena itu, yang harus kita lihat bukan hanya pengakuan. Karena kalau pengakuan, demikian banyak orang mengaku dirinya di atas kebenaran. Demikian banyak dari kalangan mereka mengaku mereka itu adalah orang-orang melakukan kebaikan. Namun, tidak ada kebaikan kecuali orang-orang berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian merusak di muka bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Berdoa atau mengajak pada selain ketaatan pada Allah, ba'da islahiha, setelah bumi ini diperbaiki dengan datangnya para nabi dan rasul, dengan adanya waratsatul anbiya dari kalangan para ulama yang menjelaskan syariat ini, mengajak pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lagi kalian merusak. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kalian kepada Allah dengan takut dari nerakanya dan sangat mengharapkan rahmat dan syurganya. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dari orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Wa qawluhu dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Setiap hukum yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, maka itu hukum jahiliyah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim rahimahumallahu ta'ala. Setiap hukum, hukum apa saja yang keluar dari jalur Kitabullah dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu hukum jahiliyah. Apakah dianggap baik oleh sebagian manusia, ataukah dianggap hukum itu sebagai hukum positif? Nah, hukum jahiliyah, kawanin, undang-undang, wadaiyah yang diletakkan oleh manusia, semuanya hukum jahiliyah. Nah, apakah itu yang mereka tidak cari? Apakah itu yang mereka pilih? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِكَوْمِ يُقِنُهُمْ. Siapa yang lebih baik hukumnya? Siapa yang lebih baik ketetapannya dari Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi kalau orang yang yakin itu, kaum mukminin itu, mereka meyakini bahwa hukum Allah adalah ahsanul hukum, hukum yang paling baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala alim, Allah azza wa jalla maha mengetahui kemaslahatan untuk hamba-hambanya. Terjadinya hukum nasikh dan mansukh, ada hukum yang ditetapkan oleh Allah, kemudian diangkat lagi hukumnya oleh Allah, diatengkan syariat yang baru. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui bahwa hukum ini cocok untuk diterapkan pada zaman ini, dan hukum itu cocok diterapkan pada zaman sebelumnya, hukum ini cocok untuk diterapkan pada zaman setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang hal itu. Nah, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Nah, kami tidaklah menghapus dari satu ayat atau kami jadikannya lupa, melainkan kami akan mendatangkannya yang lebih baik atau yang semisalnya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui masalih wal mafasid. Di antara hukum-hukum itu ada yang kemaslahatannya mutlak baik, seluruhnya maslahat pada setiap zaman, seperti at-tauhid, maslahat pada setiap zaman, maka tidak pernah dihapus hukum tauhid itu. Ad-da'watu ila tauhid, terus kemaslahatannya pada setiap zaman, sehingga tidak pernah dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-akhlaqul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Naam, al-karam, sifat kedermawanan, budi pekerti yang baik. Ini adalah merupakan kemaslahatan pada setiap zaman, sehingga tidak dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, ada pula hukum-hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa hukum ini pantas diterapkan pada zaman fulan, dan hukum ini pantas diterapkan pada zaman fulan. Allan misalnya. Ya, seperti raf'ul athqal, diangkatnya hukuman-hukuman yang berat, beban-beban yang dahulu diberikan kepada Bani Israel, diangkat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini karena Allah mengetahui kelemahan yang terjadi di kalangan umat ini, maka diringankan dalam beberapa ahkam syariah yang dahulunya diharamkan bagi mereka untuk mengambil harta rampasan perang, maka dipermudah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah bagi mereka, keringanan, karena Allah lebih mengetahui kemaslahatan itu. Nah, maka barang siapa yang ingin mengambil hukum yang terbaik, maka ambillah dari zat yang maha mengetahui tentang masalih wal mafasid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengambil dari orang yang mereka tidak diberikan ilmu dan mereka tidak diberikan fikiran kecuali terbatas. Wa ma utu minal ilmi illa qalila. manusia itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Walaupun dikumpulkan mereka seluruhnya, seluruh dunia ini, untuk memikirkan satu hukum, selama hukum itu bertentangan dengan hukum Allah, tidak akan mendatangkan maslah. Tidak akan mendatangkan. Pasti akan mendatangkan mafasid. Ad-demokrati. Hukum demokrasi. Hukum dari mana? Apa hukum al-jahiliyah tiya begum? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Lebih memilih hukum demokrasi daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Segala permasalahan diserahkan pada rakyat. Rakyatnya yang menjadi patokan keputusan. Dan suara terbanyak itulah yang menjadi patokan kebenaran. Suara rakyat adalah suara Tuhan, kata mereka. Subhanallah. Maka terjadilah kerusakan. Mengangkat pemimpin yang tidak pantas untuk diangkat jadi pemimpin. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Menyamakan antara kafir dan mukmin. Wanita pun berhak untuk menjadi pemimpin. Maka lihatlah kerusakan timbul di mana-mana. Dan akan semakin banyak kerusakan itu. Akan terus terjadi fitnah wazzalazil. Kecuali kalau mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan menimpa umat ini. Idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Itu syarat. Apabila kalian jual beli dengan cara riba. Sekarang ini jual beli cara riba tersebar. Ya. Yang sebenarnya tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk berjual beli. Jadi alat untuk berjual beli. Ya. Yang tidak boleh jadikan sebagai bisnis. Jadi bisnis. Pegadaian. Jadi bisnis. Mengambil keuntungan. Padahal dalam syariat. Sistem pegadaian adalah ta'awun. Hanya sekedar memberikan pertolongan. Peminjaman ta'awun. Hanya sekedar memberikan bantuan. Jangan jadikan bisnis. Nah. Praktek riba semakin tersebar. Dan apabila kalian riba dengan peternakan dan sawah ladang kalian. Lalu kalian meninggalkan jihad fisabilillah. Kalian tertipu dengan dunia. Maka Allah akan mencampakkan pada diri kalian dhullat. Kehinaan. Rendah. Nah, sampai kapan itu? Tidak akan dilepaskan kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang kubawa. Mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hawa nafsunya itu lebih rendah, tunduk dan harus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة. Kalau dikalkan رويناه menunjukkan bahwa Imam Nawawi punya sanad secara bersambung dalam Kitabul Hujjah. Yakni Imam Nawawi punya sanad sampai ke Kitabul Hujjah itu. yang dikarang oleh Abdul Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi, Kitabul Hujjah Al-Hujjah Ala Tarikil Mahajjah. Naam, kata beliau bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nah, namun para ulama mendhaifkan hadis ini, walaupun maknanya sangat baik sekali dan maknanya sahih, didukung sekian banyak dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun dari sisi sanad hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dalam sanadnya seorang perawi bernama Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i, walaupun beliau imam dalam sunnah, tapi dalam hadis didhaifkan oleh para ulama. Walhasil bahwa kita tidak berhujjah dengan hadis ini, namun maknanya didukung dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, celaan di dalam Al-Qur'anul Karim bagi mereka yang mengikuti hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak menjawab panggilanmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah mereka itu mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa qala Sya'bi, berkata Sya'bi Amr bin Syarahil Al-Kufi, imam, kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumatun. Dahulu terjadi pertengkaran antara seorang dari kalangan munafik dan seorang dari kalangan Yahudi. Ya. Nah, Asy-Sya'bi seorang tabi'i meriwayatkan langsung, menceritakan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti riwayatnya apa ya, ikhwan? Hah? Mursal. Nah, terjadi pertengkaran antara seorang dari munafikin dan seorang dari Yahudi. Faqala al-Yahudi, maka berkata orang Yahudi, natahakamu ila Muhammad. Mari kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim. Ini perkataan Yahudi. Karena dia mengetahui Rasulullah SAW jujur orangnya. Tidak mau menerima harta riba, tidak mau menerima sogoan. Li'annahu arafa annahu la ya'khudhu rishwa, karena dia mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengambil sogoan, uang sogoan. Wa qala al-munafiq, berkata orang munafik, natahakamu ilal yahud, tidak, kita menjadikan hakim orang Yahudi saja. Bayangkan, orang Yahudi memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang munafik memilih Yahud. Kita pilih orang Yahudi. Li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwa, karena dia mengetahui bahwa mereka itu mau mengambil sogoan. Jadi sudah tahu munafik ini bahwa dia salah. Nah, tapi mau cari-cari kebenaran. Nah, berusaha mencari tim pembela. Ya, apa namanya, kuat pengacara, berusaha untuk mencari pengacara yang bisa disogoi, dikasih duit. Yang namanya pengacara kan banyak yang bejat. Pengacara banyak yang bejat. Yang terpenting bagi mereka bagaimana caranya memenangkan rekannya, apa namanya, kliennya, temannya, rekannya, nah, yang dia bela, yang memberikan pada dia duit, itu kan. Nah, walaupun mungkin dia mengetahui secara kacamata zahir bahwa orang ini salah, tapi karena dia diberikan uang untuk dijadikan sebagai pembela. Ya. Nah, pembela kebatilan. Nah, pengacara. Maka dia berusaha untuk membela, ya, bagaimanapun usahanya. Walaupun terkadang dengan menempuh cara-cara yang batil. Allahul musta'an. Fattafaqa, maka akhirnya mereka berdua sepakat, ayatiya kahinan, untuk mendatangi dukun. Satunya milih Rasul, satunya memilih Yahud. Ya tidak ketemu. Akhirnya cari yang disepakati, dukun akhirnya yang datang. Fi Juhayna, yang ada di daerah Juhayna. Fayatahakama ilaihi fanazalat. Lalu mereka pun menjadikannya sebagai hakim, maka turunlah firman Allah, alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika. Tentang di kitab ini mengatakan dengan lafaz ini dhaif. Naam. Ya. Waqila, dan ada pula yang mengatakan nazalat fi rajulaini ikhtasama, turun ayat ini tentang dua orang yang sedang bertengkar. Faqala ahaduhuma, maka berkatalah salah seorang dari keduanya, natarafa'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengangkat hukum ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala akhar, berkata pula yang lain, ilal ka'ab bin asyraf, kita angkat hukum ini kepada Ka'ab bin Ashraf. Ya. Nah. Thumma tarafa'a ila Umar. Lalu kemudian mereka mengangkat hukum ini kepada Umar. Fadhakara lahu ahaduhuma al-qissata. Lalu kemudian salah seorang dari keduanya menyebutkan kisahnya, pertengkaran mereka. Faqala lilladhi lam yardha bi Rasulullah sallallahu, maka Uban pun mengatakan pada yang tidak ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akadzalik, apakah benar demikian? Qala na'am, kata orang itu, ya benar demikian. Ya, yakni tidak ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maunya kepada Ka'ab bin Ashraf. Na'am. Al-munafiq fadarabahu bis-sayfi faqatalah. Maka akhirnya Umar pun membunuhnya dengan pedang. Ya, menebas lehernya. Nah. Akhirnya enggak disebutkan tentang riwayat ini. Al-Muhim, kata pentahki kitab ini, riwayat Syabi Mursal. Disebutkan oleh pentahkiknya. Adapun sebab yang berikutnya itu, waqila nazalat fi rajulaini, kata beliau maudhu', kisah ini palsu. Disebutkan oleh Al-Wahidi secara ta'liq dalam Asbabun Nuzul, halaman 107 dan 108. Dan Al-Baghawi dalam tafsirnya, dalam sanadnya ada perawi pendusta. Ya, namun kata beliau telah sahih sebab turunnya ayat ini yang dikeluarkan oleh At-Tabrani. Dan selainnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Abu Burdah al-Aslami kahinan yaqdi bainal yahud fima yatanafaruna ilaih. Adalah Abu Burdah al-Aslami ini seorang dukun dahulunya, yang dia menjadikan atau menetapkan hukum antara orang-orang Yahudi terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fanata fatanafara ilayuna suminal muslimin. Lalu kemudian ada sebagian dari kaum muslimin ingin menjadikannya pula sebagai hukum. Ya. Ya, ini apakah yang dimaksud muslim di sini? Ya, ini zahirnya Islam tapi mereka munafiki. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, alam tara ila alladhina su'mu. Al-Haytham mengatakan rijaluhu rijalus sahih. Al-Hafidh mengatakan sanadnya جيد. نعم. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, beliau menyebutkan salah satu riwayat tentang Asbabun Nuzul ayat ini, seperti yang disebutkan oleh pentahqiq bahwa itu diriwayatkan oleh At-Tabrani, bahwa At-Tabrani mengatakan haddatsana Abu Zaid Ahmad ibn Yazid Al-Huti Abu Yaman qala haddatsana Sufwan ibn Amr An Ikrimah ta'al ibn Abbas qala kana Abu Barzah. Nah, coba antum lihat bedanya yang terdapat dalam tahqiq ini, tahqiq Fathul Majid, apakah terjadi kekeliruan dalam penukilan tersebut? Karena dalam As-Sahihul Musnad ini bukan Abu Burda, ya, tapi Abu Barzah al-Aslami. Kemudian juga di dalam tahqiq disebutkan minal muslimin, padahal yang disebutkan oleh Syekh di sini minal musyrikin, bukan muslimin. Nah, adalah Abu Barzah al-Aslami kahinan, dahulu beliau seorang dukun, yaqdi bainal yahud fi ma yatanafaruna fihi, beliau menghukumi antara orang Yahudi terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fatanafara ilaihi nasum minal musyrikin, maka tatkala ada sebagian orang dari kalangan kaum musyrikin yang juga menjadikannya sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik ila qawlihi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Nah, riwayat ini disebutkan Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul dengan sanad ini dan Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid, beliau mengatakan rawahu At-Tabrani wa rijaluhu rijalu as-sahih. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, perlu dicek ini, ikhwan. Ya, tentang nama yang dahulunya sahabat tersebut menjadi kahin, dahulunya dukun, apakah itu Abu Barzah al-Aslami atau Abu Burda. Nah, wallahu a'lam. Ataukah lafaz minal musyrikin yang disebutkan di sini atau minal muslimin. Nah, perlu dicek kembali. Bilahuna. Fadlu hafidhukumullah.